إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله masih melanjutkan pembahasan daripada hadis yang ke-10 dari kitab Tarhib wa Tarhib. Hadis Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung daripada niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hal ini telah dijelaskan secara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya terkait dengan perbedaan dan fungsi daripada niat, kemudian definisi daripada ikhlas, ucapan-ucapan salafun salih terkait dengan keikhlasan, dan contoh-contoh praktek mereka dalam keikhlasan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yakibuha hijratu ila ma hajar ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, yang dia tidak mencapainya, atau karena wanita yang tidak dia menikahinya, maka dia kepada apa yang dia berhijrah padanya. Hijrah itu secara bahasa artinya adalah al-intiqal, perpindahan. Adapun secara syariat, maka hijrah terkhusus dalam hadis ini maknanya adalah al-intiqal min baladi syirik ila baladi islam, perpindahan dari negeri syirik kepada negeri Islam. Dan hukum daripada hijrah ini adalah wajib bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berhijrah. Di saat dia tidak mampu untuk menjalankan agamanya di negeri kufar tersebut, di negeri syirik tersebut. Adapun jika dia masih diberi keluasan, kelonggaran sama pihak pemerintah kafir, memang negerinya adalah negeri kafir, akan tetapi penguasa di negeri tersebut, pemerintahnya, memberikan kelonggaran, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya, tanpa dihalangi sedikit pun menjalankan salat berjamaah, menegakkan salat Jumat, memandangkan adat iqamah, dan menjalankan Idul Fitri, Idul Adha, dan syiar-syiar Islam yang lainnya, maka hukumnya mustahab. Hukumnya disunnahkan untuk tetap berhijrah. Dia pergi dari badan negeri kufur tersebut menuju negeri Islam, negeri yang bebas, dia menjalankan ibadah bersama dengan kaum muslimin. Dan hukum daripada hijrah ini tetap berlaku, terus berlaku sampai hari kiamat tiba, dengan gambaran yang tadi disebutkan. Rasulullah SAW menyatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maknanya adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Fathu Mekah, Mekah itu sendiri menjadi negeri Islam. Sedangkan namanya hijrah itu perpindahan dari negeri kafir kepada negeri Islam. Maka setelah Islam, maka setelah Mekah dikuasai kaum muslimin, ditundukkan oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi Darul Islam, negeri Islam, maka tidak lagi disyaratkan pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi makna daripada hadis adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Adapun hijrah dari negeri kafir yang manapun menuju negeri Islam, maka tetap hal tersebut disyariatkan. Rasulullah SAW menyatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta taqul' asy-syams min maghribiha, dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan mata-mata daripada hijrah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dari negeri syirik kepada negeri Islam, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari negeri Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh musyrikin ke Madinah, yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana orang-orang Ansar yang mereka adalah muslimin, dan di sana Islam memiliki kekuatan. Kemudian yang kedua, hijrah intiqal min baladil khauf, dari negeri yang penuh dengan ketakutan, ila baladil aman, kepada negeri yang terpelihara, terjaga stabilitas keamanan, meskipun bukan negeri Islam, negeri yang penuh dengan carut marut, keadaan chaos yang luar biasa, kacau, pembantaian, pembunuhan di mana-mana, tidak ada keamanan. Maka pergi dari negeri tersebut, hijrah menuju ke negeri, mungkin bukan negeri Islam, tapi negeri yang aman, damai, sentosa, dan penduduknya juga diberi keluasan, kelonggaran untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Habasyah. Sebagian sahabat berhijrah ke negeri tersebut atas perintah Rasulullah SAW, atas saran dari beliau. Kemudian makna daripada hijrah pula adalah tarkul ma'asi, tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Dan ini semua makna daripada pamankan hijrahu ila Allah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan rasul. Fa hijrahu ila Allah wa rasul. Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana hijratuhu ila dunya Barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, usibuha, yang dia hendak meraihnya. Aumra'atin yang kibuha, atau kepada wanita yang tidak dia menikahinya. Fahijrotu ilana hajrotu, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang dia dihijrah dengannya. Artinya di sini, satu sisi beliau ingin memberikan gambaran bahwasanya satu amalan jadi hijrah amalannya sama-sama berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi yang dihasilkan berbeda. Ini makna daripada innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal itu bergantung dengan niat dan masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Sama-sama berpindah, tetapi perpindahan si A ini karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan dari Rasulnya dalam artian apa yang diberikan oleh Rasulnya. Kemudian sama, si B ini juga berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, sama ya. Dari sisi keletihan, dari sisi bagel ataupun pengorbanan, dari sisi banyak hal dia rasakan sama, tetapi yang ini karena dunia. You see itu. Atau karena wanita yang kibuha, dia tidak menikah. Rasul menyatakan fahijrat ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah padanya. Artinya di situ ya tidak mesti kemudian haram karena perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain karena urusan dunia, itu perkara mubah. Ya. Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka mencari istri, itu perkara yang mudah. Di saat kemudian dia niatkan dunia tersebut kepada Allah dan Rasulnya, bisa berubah menjadi amalan ibadah. Di saat pernikahan itu dia niatkan kepada Allah dan Rasulnya, itu juga bisa bernilai ibadah. Tetapi di saat kemudian semata-mata karena dunia, semata-mata karena wanita, selama dia menjalankan tidak ada aku, tidak ada sesuatu yang dia langgar dari syarat Allah, maka itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan satu sisi bahwasanya satu amalan bisa membawa kepada kebaikan yang besar, bisa membawa kepada perkara yang mubah, tetapi juga bisa kepada satu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di situ ada fitnah yang besar, fitnah dunia wa fitnah nisa. Fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena beliau setelah menyebutkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mencontohkan mukabil dari, yakni lawannya daripada itu adalah tentang fitnah dunia wa fitnah nisa. Pemakan hijratu ilallah wa rasul, hijratu ilallah wa rasul. Ya kan? Ini. Kemudian setelah itu, wa man kana hijratuhu ila dunia. Ini dari atas langsung bawah. Jadi ada sisi takdir secara eksplisit, secara tidak langsung. Ini merupakan takdir, peringatan dari Allah, dari Rasulullah SAW, ya, isyarat akan bahayanya fitnah dunia. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan agar kita berhati-hati daripada fitnah dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antaranya, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, maka jangan sampai sekali-kali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia. Allah menyebutkan hakikat daripada kehidupan dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah hanyalah permainan dan senda gurau. Dan kesenangan-kesenangan dan tafakur, saling bangga satu dengan yang lain, watakatur, saling banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, atau mungkin besar-besaran pengikut dan kedudukan. Itulah kehidupan dunia. Alaihiin a'jabal kufar nabatu thumma yahidu fa tarahu musfarra thumma yakunu huqama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Seperti kehidupan dunia yang begitu sangat mengagumkan, mengagumkan siapa? Kufar, kufar di sini maksudnya para petani. Para petani akan tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya, sawah ladangnya, perkebunannya hijau, sangat menakjubkan, menyenangkan hati, menyenangkan pandangan mata. Akan tetapi itu tidak berlaku selamanya, bahkan begitu sangat cepat hilangnya. Kemudian menjadi mengungkit, kemudian setelah itu kering dan hancur tertiup angin. Itulah keadaan daripada kehidupan dunia. Penggambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hakikat daripada kehidupan dunia. Orang-orang yang terpikir oleh gemerlapnya dunia, ya, berbagai macam glamor kehidupan dunia menipu pandangan mata mereka, sampai melalikan mereka dari sesuatu yang menjadi hakiki apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka. Mereka terlalaikan, mereka terlalaikan dari badan. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Sedangkan di akhirat nanti yang ada azab yang keras dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Yang pertama Allah sebutkan adalah azabnya supaya mengingatkan manusia, karena ini kaitannya dengan kehidupan dunia, ya. Allah menyebutkan tentang kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia itu sifatnya menipu, hanya senda gurau, hanya permainan, hanya perkara yang sia-sia, hanya banyak-banyakan harta dan misalnya tadi telah disebutkan, yang itu hanya sementara, sangat cepat berlalu masanya. Kemudian seseorang akan berpindah kepada satu negeri yang berikutnya, sedangkan di negeri tersebut wa fil akhirati 'adzabun syadid, di negeri tersebut terdapat adab yang sangat keras, sangat dahsyat. Tentunya seseorang di saat mendengar kalimat pertama kali adalah adabun syadid, tergetar hatinya. Ini kehidupan dunia, di akhirat adab yang sangat dahsyat. Kemudian Allah tidak membuat hamba-hambanya putus asa, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di sana ada maghfirah, ampunan Allah dan keriduannya. Wa ma hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Seseorang mengetahui akan hakikat dunia ini, akan tetapi dia suka untuk diperdaya oleh dunia. Allahu musta'an. Dan karenanya di antara perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah dibukakannya pintu-pintu dunia. Dibukakannya pintu-pintu dunia. Para sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajma'in pada saat awal-awal Islam, mereka dalam keadaan berkekurangan. Pakaian yang menempel pada tubuh mereka, rata-rata mereka memiliki satu setel, dua setel pakaian. Itu pun pakaian yang kasar dan tebal, tidak nyaman dipakai. Itu para sahabat Rasul. Rasulullah SAW melihat keadaan para sahabat itu sangat mengenaskan. Kehidupan dunianya sangat mengenaskan. Bahkan beliau sendiri, ya, tidur dengan beralaskan sesuatu yang apabila beliau tidur di situ, maka akan membekas pada tubuh beliau. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ya, menyatakan, ya Rasulullah, pada Rasul utusan Allah, dalam keadaan kau mendapatkan kehidupan yang seperti ini, sedangkan Faris dan Rum, orang-orang kafir dulu, mereka mendapat istana-istana yang mudah. maka Rasul menyatakan bahwasannya itu adalah nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, sedangkan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sehingga dengan tertib Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftah alaikum jahatud dunya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan sepeninggalku nanti atas kalian adalah di saat dibukakan atas kalian gemerlapnya dunia. Dibukakan untuk kalian dunia, itu justru yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat dibukakan pintu-pintu dunia. Ini kepada para sahabat Rasul, beliau mengkhawatirkannya. Kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan bekal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil didikan Rasul secara langsung, itu beliau masih merasakan kekhawatiran kepada mereka, terlebih orang-orang yang datang setelahnya, setelah mereka para sahabat, terlebih masa yang begitu sangat jauh daripada masa-masa nubuah seperti kehidupan kita, terlebih kemajuan teknologi ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan, kemudahan-kemudahan alat transportasi, alat komunikasi dan sebagainya. Satu sisi itu adalah nikmat, di sisi lain di saat kemudian seseorang kurang ilmu agama, hal tersebut bisa menjadi petaka. Hal tersebut bisa menjadi musibah. Karena dia tidak paham dan tidak tahu bagaimana menggunakan wasilah-wasilah tersebut, sarana-sarana tersebut. Bisa justru menjadi musibah dan petaka. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang paling dikhawatir oleh Rasulullah SAW adalah dibukakan pintu-pintu dunia. Sedangkan orang-orang sekarang ya, kita secara umum kaum muslimin, dan itu merupakan satu hal yang wajar sebagai manusia, justru mereka berusaha mengejar dunia, mengejar dunia, dan diharapkan anak-anaknya mereka nantinya juga mendapatkan dunia. Perkara yang wajar, dan itu bukan perkara yang tercela dari sisi itu sendiri. Akan tetapi menjadi tercela di saat kemudian mengalahkan sesuatu yang lebih besar, ya. Mengalahkan sesuatu yang lebih utama dan mengorbankan sesuatu yang lebih besar, mendapatkan dunia dengan tumbal akhiratnya, maka ini perkara yang tercela, sangat tercela, sesuatu yang tentunya tidaklah akan dilakukan oleh orang-orang yang berkola, orang-orang yang berakal. Kalau ibaratnya dunia itu adalah katakanlah emas yang fana, sedangkan akhirat itu adalah porselen tetapi kekal abadi, tentunya orang yang berakal dia akan memilih porselen yang kekal. Ini perabotan terbuat dari porselen semua, yang ini terbuat dari emas. Emas ini hanya dalam waktu satu tahun hancur, yang porselen akan selamanya tidak akan pernah hancur, tentu akan memilih porselen. Lantas bagaimana kiranya di saat ternyata akhirat itu adalah emas yang abadi dan dunia itu hanyalah tanah liat yang akan hancur dalam waktu sekejap. Tentu orang yang berakal tidak akan memilih tanah liat tersebut. Berkata Ali bin Abi Thalib di saat dia ditanya, "Siflana ad-dunya, gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya di depan dunia itu, hakikatnya bagaimana?" Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Ma asifu min dari awaluha ina wa akhiruha fana. Tidaklah aku mensifati melainkan satu negeri yang awalnya adalah kepenatan, diawali dengan susah payah, keletihan. Itulah dunia. Untuk mendapatkan sesuatu harus kerja, harus gerak, ya. Orang ubah, orang mamah, atau orang Jawa, tidak gerak, tidak dapat makan. Ini dunia. Awalnya enak, diawali dengan susah payah, keletihan, capek, berat. Dan wa'atihuha fana, dan akhirnya adalah kebinasaan. Tidak ada orang yang hidup abadi, kekal, sekaya apapun dia, semulia apapun kedudukannya, dia akan berakhir dengan kebinasaan. Seluruh apa yang dia usahakan daripada dunia, apakah akan dibawa oleh, apakah membawa kepada kekekalan dan keabadian? Tidak. Meskipun dia menguasai apa saja yang ada di atas muka bumi ini, dari ujung timur sampai ujung baratnya, maka apa yang akan dia bawa atau apa yang akan dia pakai di saat dia berada di atas keranda hanyalah selembar dua lembar kain kafan saja. Walaupun dia orang yang kaya raya, menguasai jagat raya. Demikian penggambaran daripada Ali bin Abi Thalib. Awaluha ina wa akhiruha fana. Halaluha misa wa haramuha ada iqa. Yang halalnya di muka bumi ini, yang halalnya itu adalah misa. Halalnya yang kita makan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Insyaallah Subhanahu wa taala akan ada perhitungannya. Dan hisab itu sendiri adalah kitab yang ada. Hisab. Semakin banyak perkara-perkara yang kita dapatkan dari dunia ini, walaupun halal, halalan thayyibah, maka semakin panjang hisabnya. Semakin panjang hitung-hitungannya. Itu halalnya, kata Ali bin Abi Thalib. Halalnya itu ada hisab. Kalau kemudian tercampur dengan sesuatu yang haram, maka itulah iqab. Itulah hukuman. Seperti itu keadaan dunia. Man istaghna fiha hudin wa man iftaqar fiha hazin. Orang yang merasa tidak cukup, merasa tidak butuh, orang yang merasa tidak butuh terhadap dunia, maka dia akan diuji, diberi musibah. Dalam keadaan hidup di dunia, dia tidak merasa butuh dengan dunia, maka akan dia akan mendapatkan berbagai macam petaka, ujian-ujian. Sebagaimana beratnya menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Seandainya dia kemudian merasa tidak butuh kepada dunia ini, maka dia akan mendapatkan ujian-ujian. Sedangkan orang yang merasa butuh kepada dunia, maka dia akan dipenuhi dengan keluh kesah, dengan kesedihan. Karena orang yang selalu merasa butuh dengan dunia, dia tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Terus dan terus menerus akan senantiasa dihadapkan kepada kefakiran. Karena dia akan memandang kepada orang yang di atasnya dari sisi kesuksesan dunia. Ini orang yang istiqamah terhadap dunia, hukum terhadap dunia, merasa ya, ya ini begitu sangat membutuhkan dunia. Dia akan senantiasa mengejar kesenangan yang tidak ada ujungnya. Tidak ada ujung pangkalnya. Karena kesenangan-kesenangan dunia adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Kepuasan-kepuasan dunia adalah sesuatu yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Kepuasan apa saja dalam urusan dunia, dalam hal mengumpulkan harta, dalam hal mencari kedudukan, dalam hal popularitas, ataupun dalam hal melampiaskan syahwat dan kesenangan. Tidak ada ujung pangkalnya. Pada hakikatnya bisa seseorang mencapai satu kedudukan, maka dia hanyalah sekedar naik untuk mencapai tingkat level berikutnya dari kedudukan itu. Di saat dia telah mengumpulkan harta sebanyak apapun, maka pada hakikatnya dia tertuntut untuk kemudian mencari harta yang lain. Tidak akan pernah terpuaskan. Kata Rasulullah SAW, laukana ibni Adam wadiyan min dhahab, seandainya saja ibnu Adam itu memiliki sebesar atau sebanyak wadi lembah emas, lembah yang penuh dengan emas, niscaya dia akan mencari lembah yang kedua, dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang mencukupi dia kecuali turab, yaitu kematian. Itu keadaan daripada bani Adam. Demikian pula kesenangan. Seseorang di saat dia memperturutkan kesenangan syahwatnya terus menerus, maka dia akan terkejar dengan kesenangan tersebut. Satu sisi pertama awalnya sudah sangat puas dengan pandangan mata, ternyata setelah memandang dan terpuaskan, dia tidak merasa puas. Pandangan tersebut justru akan semakin menjadi menusuk-nusuk hatinya, menyakiti hatinya, untuk kemudian dia melampiaskan kepada sesuatu yang lain ingin menyentuhnya. Di saat dia telah menyentuhnya, hatinya belum puas, dia ingin untuk merasakannya, dan seterusnya. Itulah daripada dunia. Naudzubillah. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa membawa kepada kepuasan. Bahkan di saat itu semua telah terlentukan, ya, tidak kemudian terpuaskan, akan menjadi candu yang sulit sekali untuk bisa dilepaskan. Kecanduan dengan kenikmatan tersebut, kesenangan tersebut. Fana'udzubillah jika kesenangan tersebut dalam perkara-perkara yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Muhammad bin Hanafiyah menyatakan, man karuhat 'alaihi nafsu hanat 'alaihi dunya. Barang siapa yang jiwanya itu jiwa yang mulia, maka dunia terasa rendah di hadapannya. Jiwa yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati bangkai kambing. Bahkan itu hanya anak kambing. Bahkan tidak hanya anak kambing yang mati, ya, sudah jadi bangkai, cacat lagi. Sudah sifat yang sangat jelek. Sudah bangkai, kecil anak kambing dan cacat lagi. Maka beliau menyatakan, siapa yang mau membeli dariku kambing ini seharga 1 dirham. Maka para sahabat, ya Rasul, siapa yang akan membelinya dengan harga 1 dirham? Seandainya seseorang dikasih saja, dia tidak akan menerimanya. Jadi menurut para sahabat, memandang bangkai tersebut sebagai sesuatu yang hina, dina, rendah, tidak ada nilai dan harganya. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia ini, dunia seluruhnya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada pandangan kalian terhadap bangkai ini. Dunia seisinya semuanya di mata Allah itu lebih rendah dibandingkan bangkai ini di mata kalian. Sesuatu yang tidak ada nilainya. Lau kana dunya indallah ta'dil janaha ba'udah, seandainya saja dunia itu insya Allah Subhanahu wa taala senilai 11 sayap nyamuk. Ma'atul kafir surga tamai, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Seandainya dunia itu ada nilainya walaupun 11 sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi seteguk air sekali. Ini pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Dan sangat bagus sekali Ibnu Qayyim rahimahullah mensifatkan dunia. Dan memang Ibnu Qayyim sangat jago dalam membuat permisalan-permisalan dalam kitabnya. Banyak kitab Kitab dari Sa'adah dan Sa'adin atau di dalam kitabnya Al-Fawaid baca ini sholat. Beliau sangat kaya dalam membuat permisalan-permisalan. Di sini beliau menyatakan at-dunya kamro'ah bagi la taqdud ma'azaw. Dunia itu seperti wanita pelacur yang dia tidak setia pada satu suami. Innama taqtubul azwa liyastahsinu ilaiha fala tardo illa bidiyatah. Dunia ini hanyalah sekedar ya memikat para azwa, para suami maksudnya adalah orang-orang yang mengejar dunia, yang mengejar dia. Karena dunia ini gambarannya seorang perempuan. Liyastahsinu ilaiha untuk berbuat baik kepadanya. Ya ini bekerja untuk dunia. Fala tardo illa bidiyatah, maka dia tidaklah ridho, si dunia ini tidak akan pernah ridho kecuali dengan kecemburuan. Jadi orang yang bekerja untuk dunia, dia senantiasa akan melihat orang lain yang sana pulang, urus seperti ini, sana lagi pulang, seharus mengejar pulang, terus seperti ini. Dunia tidak membiarkan seseorang ya untuk kemudian rukun terhadap satu orang, senantiasa akan mencari daripada apa orang-orang yang lainnya menjadi korban-korban dunia. Dan setiap kali orang yang terpikat oleh dunia, maka dia akan melihat kecemburuan kepada orang lain yang mendapatkan dunia. Oh, di sana ada orang yang mendapatkan dunia lebih daripada saya. Terus seperti itu. Lata da'ilah kebiasaan. Tidak pernah ridho kecuali dengan kecemburuan. Orang yang tertipu oleh dunia, maka pada hakikatnya tertipu kepada sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada harganya di sisi apa? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun bagi manusia, maka dunia ini adalah lahan untuk beramal. Bagi orang-orang yang beriman, maka dunia ini sesuatu yang akan berharga di saat kemudian dia jadikan dunia yang Allah Subhanahu wa Taala titipkan kepada dia untuk membeli apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika setelah menyembeli seekor kambing, kemudian dibagi-bagikan, dimakan semua ya, disodakokan begitu. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, agak ya Syekh, wahai Aisyah, apakah masih tersisa sesuatu? Maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, madak ya illa tadi Tuhan, tidak tersisa kecuali hanya bahu daripada kambing tersebut. Maka Rasul menyatakan, balbak ya puluhan illa tadi Tuhan, bahkan telah tersisa semuanya yang tersimpan di akhirat nanti kecuali kabitulah, kecuali bahunya ini. Yang belum termakan inilah yang tidak tersisa. Semua yang sudah dimakan disedekahkan tadi itulah tersisa. Demikian Rasulullah SAW memberikan pendidikan-pendidikan, gambaran-gambaran kepada para sahabat hakikat daripada kehidupan dunia. Seorang penyair menyatakan dalam salah satu bait syair, beberapa bait syair di sana disebutkan bahwasannya innalillahi kita dan kutana tarakut dunya wa khabul kita nadharu fiha falam ma'alimu anna laisa bihayin ramona ja'alatha rujjatan wa taqadu salihal a'mali fiha syukur. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dia menceraikan dunia karena takut terhadap fitnah, fitnahnya, ujiannya. Nazaru fiha, dia memandang kepada dunia itu. Falamma alim, di saat dia mengetahui annaha laisa bihayyin watona, bahwa dunia itu bukan tempat tinggal, tempat menetap bagi orang-orang yang mencari kehidupan. Ya, kehidupan yang hakiki bukan tempatnya di dunia. Ja'alu halujatan, maka dunia itu dia jadikan sebagai lujah. Lujah itu semisal danau gitu. Atau katakanlah samudra gitu kan ya. Lujah itu sendiri adalah danau. Wattafadu salihal a'mali fiha subuna, dan menjadikan amalan-amalan soleh sebagai perahunya. Jadi ibaratnya adalah dunia itu sebagai danau, maka amal soleh sebagai perahunya, hanya sekedar untuk lewat saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan kadar rohbah seseorang terhadap dunia, yang sesuai dengan kadar kesungguhan dia, semangat dia terhadap dunia, sesuai dengan kadar kerakusan dia terhadap dunia, sesuai dengan itu pula keberatannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan begitu sangat semangatnya dia dalam menuntut dunia, maka sesuai dengan kadar itu pula dia begitu sangat berat menjalankan perkara-perkara akhirat. Itu sesuatu yang bertimbal ganda, sesuatu yang timbal ganda. Jadi tentunya dalam perkara ini kita harus benar-benar bisa menilai, harus benar-benar bisa menempatkan diri untuk meletakkan dunia pada kedudukannya dan menjadikan dunia tersebut sebagai ladang mendapatkan akhirat kita. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, harta dia seluruhnya adalah milik Allah. Bahkan tidak hanya hartanya, jiwanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah Subhanahu wa taala memintanya dalam artian seruan-seruan untuk yakni mengorbankan jiwa, dia akan nomor satu. Itulah orang yang beriman. Allah menyatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa aqwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli, dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa-jiwa orang-orang yang beriman dan harta benda mereka, dibeli oleh Allah jiwanya dan hartanya. Bi anna lahumul jannah, nilai tukarnya adalah surga. Allah membeli dengan harga yang sangat mahal. Jiwa-jiwa kita ini dibeli oleh Allah dengan sangat mahal, dan harta kita. Padahal kita perhatikan, ya, seluruh yang ada di atas muka bumi ini milik siapa? Milik Allah, ya kan? Kemudian setelah itu Allah berikan kepada kita, ya, Allah berikan kepada kita dengan jalan-jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berikan kepada kita, Allah beli lagi. Ya, perhatikan. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ingin mengambilnya dengan membelinya. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Ini orang yang beriman. Maka tergantung kita masing-masing, kekuatan keimanan kita masing-masing untuk membenarkan daripada apa yang Allah SWT sebutkan. Dibeli oleh Allah SWT jiwa kita dan harta. Maka tidaklah seseorang melihat ada satu seruan dari seruan-seruan Allah SWT yang menuntut pada harta kita, yang menuntut pada jiwa kita, melainkan dia akan segera nomor satu sebagai bentuk, ya, konsekuensi keimanan dia. Di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil, dan panggilan-panggilan Allah banyak sekali. Panggilan adzan untuk sholat, ini adalah panggilan Allah untuk apa? Jiwa kita datang. Panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, harta kita. Dan itu pun Allah tidak menyuruh untuk semuanya. Bahkan sebagian kecil daripada harta, kalau kita lihat daripada nisab, kemudian berapa yang dikeluarkan dari nisab yang sekian yang dikeluarkan hanya 2,5%. Panggilan haji, harta kita dan jiwa kita, badan kita. Dan seterusnya. Apa jika itu adalah panggilan jihad, sabilillah, jihad yang besar, maka setiap mukmin harus bersiap diri untuk talbiyah menyambut daripada seruan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad yang syar'i tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada permasalahan dunia, Al-Hasan Al-Basri menyatakan, "Man nafasaka fi dini fanafisu wa man nafasaka fi dunya fa'alqiha fi nahri. Barang siapa yang berlomba kepadamu dalam agama, maka kejar dia. Berlomba kepada kita dalam urusan agama, maka kita sambut perlombaan tersebut. Limitri dari kapal yatana kesemua tanah disun kata Allah. Untuk yang demikian itu hendaknya berlomba orang yang berlomba. Fasta jatul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun orang yang dia berlomba kepada dalam urusan dunia, fa'atiha fi nahri, maka lemparkan dunia itu ke nahernya, ke lehernya. Artinya jangan kemudian disambut, biarkan saja. Kalau urusannya adalah perkara dunia, dalam pekerjaan, misalnya dalam jabatan, misalnya dalam perdagangan, dalam perkara-perkara yang sifatnya dunia, jangan mengorbankan agama kita. Terkadang seseorang hanya urusan dunia, kemudian terjadi cekcok antara sama ikhwah, sama kaum muslimin, bahkan sampai putus hubungan hanya gara-gara dunia. Sangat-sangat rendah mengorbankan sesuatu yang besar, perkara asal usul din, ukhuwah imaniyah, perkara yang asal, perkara yang besar dalam pokok-pokok agama. Jangan sampai terkorbankan hanya karena semata-mata ya, hubungan-hubungan duniawi yang semata. Jangan, rugi. Hanya karena tidak suka dengan bulan, karena perkara dunia, kemudian tidak datang ke masjid. Lu kenapa kok tidak ke masjid? Oh, saya sholat di masjid yang sana. Lu kenapa kok sholat di sana? Karena kalau di situ ada ulang, saya tidak mau lihat mukanya. Tidak datang ta'lim. Lu kenapa kok tidak datang ta'lim? Sudah lama tidak pernah kelihatan di kajian. Iya, karena anak tidak sanggup sabar kalau ketemu dengan ulang. Jangan seperti ini, rugi kita. Ya. Mengorbankan akhirat kita untuk dunia orang lain, rugi. Allah musta'an. Seorang penyair menyatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah wan nafsu tama'ah awidha qana'ah. Dunia itu hanya sesaat, maka isi dengan ketaatan-ketaatan. Karena dunia itu hanya sesaat saja. Sesaat, betul-betul sesaat. Kalau kita bandingkan kehidupan kita di dunia ini dengan kehidupan akhirat nanti, di mana satu hari itu hitungannya 1000 tahun. Bahkan dalam ayat yang lain 50.000 tahun. Yaumika nadzaruhu khamsina alfasana. Pada satu hari yang hitungannya itu 50.000 tahun, satu hari. Kenapa? Nah, kalau satu hari 50.000 tahun, kita itu usianya berapa? Katakanlah 100 tahun, katakanlah ya, paling mentok juga. 50.000 tahun ini kan sesaat. Kehidupan kita di dunia itu sesaat, betul-betul sesaat. Bukan ini hiperbolis, bukan ya, betul-betul sesaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menyatakan bahwasanya akhirat lebih kekal, akhirat dan sebagainya, betul-betul hiperbolis. Betul-betul. Yauma yarawunaha lam yalbathu illa sa'atan nahar. Tidaklah mereka yang kecuali sesaat di waktu siang, saat di waktu siang. Bukan kok selama satu siang penuh, sesaat di waktu siang, saat tamunya. Atau dalam ayat yang lain, asyiatan al-duhana, hanya waktu sorenya saja atau waktu duhanya saja. Waktu duha, itu keadaan manusia hidup di dunia. Aduhnya saat, dunia itu sesaat. Apakah kita tidak sabar, tidak bisa bersabar hanya menjalani dunia sesaat ya, untuk kemudian menghadapi hari yang tiada henti ya, masa yang tiada putus. sepanjang masa, sepanjang zaman. Maka untuk yang sesaat itu gunakan sebagai ketaatan. Yang sesaat itu sabarkan dirimu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan di petang hari, mengharapkan wajah Allah. Sabarkan dirimu walaupun berat, sabarkan sesaat saja. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kamu palingkan kedua pandangan matamu dari mereka, dari orang-orang yang senantiasa beribadah pagi dan petang. Hanya karena zahratul hayatid dunia, hanya tertipu, ya terkecoh, ya tertarik dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sesaat tadi, maka penyesalannya tiada tara nanti, rugi tiada tara. Wasatat guru nama aku lalu, bahwa aku doa kepada Allah, kalian pasti akan ingat atas ucapanku ini, dan aku serahkan usahaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai macam di dalam Al-Quran peringatan-peringatan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penggambaran-penggambaran terhadap hakikat daripada kehidupan dunia. Wan nafsu tamaa'ah awil hamqanaah, dan jiwa itu sangat rakus. Jiwa manusia sangat rakus. Maka biasakan dengan qanaah. Paksa untuk tundukkan jiwa-jiwa kita untuk bisa qanaah. Ya, ini menerima dari pembagian Allah Subhanahu wa taala itu qanaah. Qanaah adalah menerima ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah diberi sedikit, dia bersabar diberi banyak, dia bersyukur, itu qanaah. Tapi qanaah itu bukan kemudian miskin, rela menjadi orang yang melarat, enggak. Qanaah adalah bersyukur atau merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berapapun kadarnya, itu qanaah. Jangan kemudian sampai pada melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuaskan nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, mengisyaratkan barang siapa yang jurahnya itu kepada dunia yang dia tidak mencapainya, ini padanya terdapat takdir terhadap dunia ini sendiri. Kemudian yang kedua, mengatakan hijrah dulu awi peratur yang timnya, atau karena wanita yang hendak dia nikahi. Ini di sini juga terdapat isyarat akan besarnya fitnatun nisa. Ma taraktu ba'di fitnah adar ala rijal man nisa. Tidaklah aku tinggalkan, ya, sepeninggalku ini fitnah yang lebih bermadarat, lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada wanita, dan tentunya adalah sebaliknya. Tidaklah fitnah yang ditinggalkan yang paling berat terhadap wanita kecuali ini lawan jenisnya, laki-laki. Dan karenanya Rasulullah SAW menyebutkan fitnah dunia dengan fitnah nisa itu dalam satu rangkaian. Kalau di dalam hadis ini disebutkan sebagai satu contoh, ya, hijrah karena dunia dan hijrah karena wanita, ada hadis yang lain Rasul menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Orang Arab menyatakan imsi waro al-asad wala tamsi waro al-marha. Berjalanlah kamu di belakang singa, masih aman itu, tidak apa-apa. Walaupun kalau singanya smart nolak itu yang tidak tahu nasib kita. Tetapi jangan berjalan di belakang wanita. Berarti fitnatun nisa itu lebih berat daripada fitnatul asad. Ya kan? Lebih asad minal asad. Lebih dahsyat daripada singa. Innama mar'atu tudbir wa tudbir di surat syaitan. Rasul menyatakan bahwa wanita itu walaupun ya dia menghadap ataupun membelakangi surahnya itu adalah surah syaitan. Surah syaitan dalam artian menjadi fitnah bagi wanita, bagi pria. Menjadi fitnah bagi pria. Siapa yang tidak tergoda dengan wanita? Atta katakanlah pakai hijab yang berukut sekalipun, ya, itu tetap masih mendatangkan fitnah bagi wanita, bagi pria. Walaupun pakai pakaian yang berukut sekalipun. Terlebih kalau berukut masih dikasih hiasan-hiasan gitu, masya Allah. Kalau pas berjalan cang lambe-lambe gitu, masya Allah, itu menjadi fitnah. Fitnah. Sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita waktu Nabi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bersolek seperti ala jahiliyah yang dahulu. Dalam artian bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Boleh bagi mereka keluar rumah dengan adab-adab syariah yang sangat lengkap di aturan Islam. Indal hajah. Dalam rangka pelabur ilmu, dalam rangka memenuhi hajat dan kebutuhan dan semisalnya, maka diperbolehkan tetapi diminimalisir. Dan kita hidup di masa di mana kaum wanita, ya, mereka sudah banyak sekali yang menanggalkan rasa malunya dan tidak menjalankan daripada aturan-aturan agamanya atau jauh daripada aturan-aturan agama tersebut kecuali sedikit dari mereka. Sehingga semakin membawa kepada fitnah yang begitu sangat berat. Kemudian di situ juga terdapat tahdzir, peringatan terhadap, ya, siapa saja yang menghendaki untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia pada perkara-perkara akhirat. Hijrah itu adalah amalan akhirat, amalan-amalan diharapkan tentunya untuk mendapatkan pahala Allah dan Rasulnya. Tetapi dia melakukannya bukan untuk akhirat, dia melakukannya untuk dunia atau karena wanita. Maka di sini terdapat takdir, peringatan keras, dan ini merupakan satu contoh dan berlaku padanya contoh-contoh yang lainnya. Setiap amalan yang amalan tersebut mestinya adalah amalan yang diharapkan dengannya akhirat pahala dari Allah, kemudian dia tidak melakukannya kecuali semata untuk masalah dunia, maka dia mendapatkan ancaman yang besar. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajidu li hajjan yaumiyan, naudzubillah, tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Dan amalan-amalan seperti ini rinciannya sangat panjang. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekhna Yasin Al-Adni rahimahullah. Ini kitab berisi tentang permasalahan yang terkait dengan masalah amalan-amalan akhirat yang dilakukan untuk dunia. Hukum tasyrikil ibadah bisyai min aradid dunia. Hukum, ya, menserikatkan ibadah, yaitu mencampangkan ibadah dengan sesuatu dari keuntungan-keuntungan dunia. Ini ibadah tetapi dia inginkan untuk Allah dan untuk dunia, untuk Allah dan untuk manusia, untuk Allah dan untuk kepentingan ini, kepentingan itu. Maka ini semua dibahas secara lengkap dalam kitab ini. Sebenarnya kalau ada waktu Anda mau membaca beberapa lagi, kelihatannya tidak akan cukup di waktunya. Kita selesaikan saja di sini. Perlu diketahui bahwasanya disebutkan dalam beberapa referensi di saat mensyarah daripada hadis ini akan kisah Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Sa'id bin Mansur yang sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah itu Abdullah ibn Mas'ud menyatakan man hajara yabdi syai'an fa innama lahu dzalik. Barang siapa yang berhijrah, dia mengharapkan sesuatu dari hijrah tersebut, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Jadi barang siapa yang berhijrah, di mana hijrah itu adalah amalan yang sangat besar sekali nilainya, tetapi dia tidaklah berhijrah melainkan untuk mendapatkan sesuatu, maka ya sesuatu itu yang dia dapatkan. Ini sesuatu yang tidak ada nilainya. Hajara rajulun liyatazawwaj imra'ah. Ada seseorang lelaki yang dia berhijrah dengan tujuan menikahi seorang wanita. Yuqalu laha Ummu Qais. Perempuan tersebut dipanggil dengan sebutan Ummu Qais. Fakana yuqalu lahu Muhajir Ummu Qais. Maka laki-laki tersebut kemudian disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Jadi ada seseorang ya, dia berhijrah. Hijrahnya itu niatannya supaya menikahi fulana yang bernama Ummu Qais. Maka setelah terjadi dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan, dia dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais. Sanadnya sahih. Alasan disyukur. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan lakin laisa fihi anna hadits al-anasiqa bisabab dzalik. Wala marafu sayyidun atruk ma yaqdi at-tafri dzalik. Hanya saja tidak ada padanya ini, pada hadis ini, pada asar Ibnu Mas'ud ini, yang menunjukkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu asbab urutnya, sebab tersebutnya hadis tersebut adalah karena kisah ini. Dan kata Al-Hafidz, aku tidak melihat sesuatu pun pada jalan-jalan dengan hadis yang ada menunjukkan akan tasrif secara tegas menyatakan demikian. Artinya di sini tambih bahwasanya akar Ibnu Mas'ud itu sahih, tetapi kejadiannya tidak terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sebagian ada yang mengkaitkan bahwasannya Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kana hijratu ila Allah wa rasuli wa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yaqiruha fa hijratu ila ma nadara ilai. Ini hadis kaitannya dengan kisah Muhajir Ummu Qais. Ini keliru. Tidak ada kaitannya. Hanya saja kisahnya memang benar ada. Dan yang zahir tentunya kejadian tersebut adalah kejadian di masa Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Fitnah takdirna wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.